إيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال المؤلف حفظه الله القاعدة السابعة قاعدة يقتوجو tentang الجرح والتعديل عدم قبول كلام الأقران بعضهم في بعض. Tidak bolehnya diterima pembicaraan akran antara sebagian atas sebagian yang lainnya. Karena biasanya tidak semuanya barakallahu fikum dibangun di atas hasad, persaingan. قال الحافظ ابن عبد البر النمري رحمه الله في جامع بين العلم وفضله الصحيح في هذا الباب أن من صحت عدالته وثبتت في العلم أمانته وبانت ثقته وعنايته بالعلم لم يلتفت فيه إلى قول أحد. الإمام ابن عبد البر mengatakan الصحيح في هذا الباب, yang benar dalam masalah ini, di bab ini, anna man sahhat adalatuhu, bahwa barang siapa yang telah sah adalatuhu, keadilannya sudah ditazkiyah barakallahu bikum oleh para ulama terpercaya, wa sabatat fil ilmi amanatuhu, dan telah tetap dalam ilmu amanah dia. Dia dikenali oleh para ulama tentang amanahnya. Wa banat thiqatuhu wa inayatuhu bil ilm. Kemudian nampak thiqah, kepercayaan terhadapnya dan perhatiannya terhadap ilmu. Kalau ini sudah didapati pada seseorang, percaya tentang kesolehannya, percaya tentang keilmuannya, lam yultafat fihi ila qawli ahad, maka tidak perlu lagi kita menoleh ke ucapan siapapun yang menjelek-jelekkannya. Tidak boleh. Illa, kecuali ayyati fi jarhatihi bi bayyinatin adlah tasihu biha jarhatuh. Kecuali kalau ada orang yang mendatangkan jarahnya, walaupun dia ma'ruf dengan kebaikan, kalau datang seorang menyebutkan celanya, si fulan demikian, kesalahannya, kejelekannya, demikian, rinci barakallahu fikum. Tapi kalau itu cuma dikatakan ini dan itu dari tuduhan-tuduhan, dalam keadaan dia tidak bisa mendatangkan bukti-buktinya, maka tidak perlu kita tengok, tidak perlu kita gubris barakallahu fikum. Sekali lagi, kalau sudah ma'ruf adalahnya, keilmuannya, thiqahnya, tidak perlu lagi kita menoleh ke ucapan siapapun, kecuali kalau ada orang yang datang mendatangkan jarh, celaan-celaan dengan keterangan-keterangan jelas, rinci, pasti tentang celaan itu. Ala tariqis syahadat wal amal fiha minal musyahadati wal muayanati lidhalik. Ala tariqis syahadat, memang ada orang yang menyaksikan, ana lihat dia, dia melakukan ini, dia pernah mengatakan ini, saksi-saksi datang. Dia muamalahnya jelek, kalian menganggap dia saleh. Mungkin karena dia melakukan sholat, dia melakukan ini macam-macam dari kebaikan-kebaikan. Wallahi dia khain, dia pengkhianat. Buktinya ini, saksinya si fulan. Baru bisa diterima. Barakallahu bik. Ala tariqi syahadat wal amali fiha. Dibuktikan dengan bukti-bukti nyata. Minas syahadat, minal musyahadati wal muayanati lidzalika. Bima yujibu qawluhu min jihatil fiqhi wan nawar. Bima yujibu qabuluhu di situ. Ada cetakan lain? Bima yujibu qawluhu minal jihat min jihatil fiqhi wan nawar. Barakallahu fikum. Ya, ini terbukti bukan cuma sekedar omongan bahwa si fulan demikian dan demikian. Seperti kasus barakallahu fikum Al-Imam Al-Bukhari dengan Al-Imam Ad-Duhli Muhammad bin Yahya Ad-Duhli. Imam Al-Bukhari subhanallah. Dielulukan ketika datang ke tempat itu, dielulukan disambut dengan berbagai macam sambutan, sekian banyak orang menyambutnya. Baik. Subhanallah. Disebutkan pada awalnya Al-Imam Ad-Duhli masih tetap hadir di majlisnya. Dan orang-orang pun hadir di majlisnya Al-Imam Al-Bukhari. Baik. Berikutnya di majlis Al-Imam Ad-Duhli pada saat itu dia sebelum datangnya Bukhari dia dijadikan tokoh di situ. Banyak orang berkumpul di hadapannya. Banyak murid-muridnya. Tapi begitu Al-Imam Al-Bukhari datang, orang pun pada datang ke Al-Imam Al-Bukhari. Akhirnya dia pun merasa kurang nyaman dengan kondisi itu. Tidak ada yang tertinggal di majelisnya kecuali sedikit sekali dari orang-orang. Maka di satu majelis Al-Imam Al-Bukhari ditanya oleh seseorang, ma qauluka fi man qala lafzi bil qur'ani makhluq, lafadzku terhadap Al-Qur'an adalah makhluk. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala melarang untuk mengungkapkan ungkapan ini karena bisa ditarik ke sana, bisa ditarik ke situ. Al-Imam Al-Bukhari enggan untuk menjawabnya. Barakallahu fikum. Karena beliau melihat bahwa ini adalah jebakan. Walaupun pada akhirnya beliau mengatakan bahwa kalamullahi Al-Qur'an kalamullahi ghairu makhluq. Baik. Walafzi makhluk. Barakallahu fikum. Beliau pisahkan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Paham? Al-Quran adalah ucapan Allah dan bukan makhluk. Adapun ucapan saya ini ketika saya berbicara adalah makhluk. Saya makhluk. Semua apa yang ada pada diri saya, semua perbuatan saya adalah makhluk ciptaan Allah. Baik. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan menciptakan semua perbuatan kalian termasuk berbicara. Baik. Maka orang-orang pun mengatakan baik bahwa Al-Imam Al-Bukhari baik. Mereka mengilzamkan Al-Imam Al-Bukhari dengan ilzam yang beliau tidak yaltazimu bih. Berarti kalau begitu Anda berkata lafzi bil Quran makhluk. Yani ketika saya membaca Al-Quran adalah makhluk. Kan demikian. Al-Imam Al-Bukhari tidak menerima itu. (Tuh) Kan ketika orang mengatakan lafdz bil Quran makhluk, bisa ditarik barakallahu fikum ke in dan ke itu. Baik, lafdz bil Quran makhluk, kalau yang diinginkan dari kata-kata, yakni ketika aku membaca Al-Quran, kata-kataku membaca Al-Quran itu adalah makhluk. Kalau yang dia maksud suara yang keluar itu adalah makhluk, barakallahu fikum, mungkin benar. Baik. Tapi kalau yang dikatakan bacaan yang saya baca dengan suara saya itu makhluk, maka dia salah. Dia menganggap Al-Quran makhluk. Al-Muhid, karena masalah ini membuat gonjang ganjing, Al-Imamu Ahmad mengatakan tidak boleh diucapkan ucapan ini. Sehingga beliau mengatakan mangkala lafdz bil Qur'ani makhlukun fahuwa jahmi. Sampai begitu kerasnya Al-Imamu Ahmad. Walhasil tersebar kemana-mana bahwa Al-Imamul Bukhari mengatakan lafdz bil Qur'ani makhluk. Sehingga mereka memvonis Al-Imamul Bukhari jahmi. Walaupun di mana-mana Al-Imamul Bukhari mengatakan ana tidak mengatakan itu. Subhanallah. Fitnah kalau memang mau berkobar luar biasa. Walaupun Al-Imamul Bukhari terbebas dari tuduhan-tuduhan itu. Baik, sehingga Imamul Bukhari tidak keluar dari negeri itu kecuali bersama dengan seorang atau beberapa orang saja. Padahal ketika datang beliau disambut dengan ratusan orang, bahkan ribuan mungkin. Ini hebatnya fitnah dan mengerikannya. Oleh karena itu para ulama kita tidak menengok ucapannya Imamul Duhli terhadap Al-Imamul Bukhari. Baik. Akran mereka. Sezaman. Walaupun di mana-mana. Barakallahu fikum tersebar ini kemana-mana. Al-Imamul Bukhari akhirnya. Baik. Dikucilkan akhirnya. Tidak diterima akhirnya. Berhasil. Walaupun beliau senantiasa. Baik. Sampai Imamul Duhli mengatakan. Siapa yang masih duduk bersama Bukhari, tinggalkan majlis sana. Al-Imam Muslim, muridnya Al-Imam Bukhari, terpaksa berdiri dari majlisnya. Dan orang-orang yang masih ikut ke Al-Imam Bukhari, memang harus ada dua, satu di antara dua pilihan memang. Allah Subhanahu wa taala menjadikan fitnah itu ada di tengah-tengah kita untuk menguji. Dan itulah keseimbangan. Untuk kita mengetahui siapa yang benar, mesti ada yang salah. Paham barulah itu. Dan akan nampak siapa yang benar ketika ada yang salah. Dan nampak siapa yang salah ketika ada yang benar. Tapi hendaknya Anda berada di pihak yang benar. Bukan berada di pihak yang salah. Barakallahu fikum. Fitnah mengerikan, mengoyak-ngoyak, mencabik-cabik. Baik, kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah ma dhahara minha wa ma batan. Baik. Na'udzu billahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Ketika Utsman radhiyallahu taala hendak masuk, setelah masuknya Abu Bakar, setelah masuknya Umar, baik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat mengizinkan masuk Abu Bakar, baik, idzan lahu bidukhuli wa bashirhu bil jannah, izinkan dia masuk dan sampaikan dia berita gembira bahwa dia bakal masuk surga. Masuklah dia. Kemudian datang mengetuk pintu. Pintu kebun ini. Ternyata Umar. Man? Umar. Istadzin li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mintakan izin untuk aku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dimintakanlah izin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idzallahu bidkhuli wa basyirhu bil jannah." Maka ketika ia minta izin adalah Utsman, kata Rasulullah SAW, "Idzan lahu bintuhu li wa abshiru bil jannah ala balwa tusibuhu." Izinkan dia masuk dan berikan kabar gembira untuknya sorga dengan musibah yang harus menimpa dia sebelum mati. Apa kata Utsman begitu mendengar ucapan itu? Langsung beliau mengatakan, "A'udzu billahi minal fitani ma dhahara minha wa ma batan." Aku minta perlindungan kepada Allah SWT dari fitnah yang zahir dan batin. Kita kembali, barakallahu fikum. Intinya kalau seorang, barakallahu fikum, seperti Imam Bukhari, ma'ruf bil adala, ma'ruf bil hifdz wal imamah, kemudian datang orang-orang yang mengatakan ini, mengatakan itu, baik, ternyata tidak ada bukti. Yang ada adalah mengilzamkan Al-Imam Al-Bukhari dari ucapan beliau yang beliau tidak yaltazim, tidak berpegang dengan kelaziman ucapan beliau. Barakallahu fikum. Ini pembahasannya lain, masya Allah. Wa qala yani al-imam al-hafidh ibn abd al-bar qad kana bayna ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa jullati al-ulama'i inda al-ghadabi kalamun huwa aktsaru min hadha. Qad kana bayna ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa jullati al-ulama'i inda al-ghadab, para sahabat Rasulullah dan kebanyakan di antara para ulama, atau banyak di antara para ulama ketika marah terkadang muncul kata-kata yang mungkin tidak pantas. Walakin ahlul fahmi wal ilmi wal miza wal miz la yaltabituna ila dhalika li annahum bashar. Akan tetapi orang-orang yang memiliki pemahaman, ilmu dan memiliki kelebihan keistimewaan tidak perlu menengok terhadap apa yang menjadi kekurangan setiap ulama, karena setiap ulama memiliki kekurangan. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Kekurangan dalam masalah akhlak, kekurangan dalam masalah ini, masalah itu, macam-macam. Manusia. Yaghdabun wa yardaun, terkadang mereka marah, terkadang mereka ridha. Wal qawlu fir ridha ghairul qawli fil ghadab. Ucapan ketika ridha berbeda dengan ucapan ketika marah. Orang kalau marah terkadang tertutup akalnya sehingga apa? Sehingga akan keluar semua ucapan-ucapan yang tidak pantas diucapkan. Jadi, tinggal karakter orang terkadang yang berbeda-beda. Ada orang kalau memang marah mendidih, enggak bisa ditahan amarahnya. Barakallah. Ada orang marah keras. La ilaha illallah. Langsung dia tekan, langsung dia timbun amarahnya itu. Yang kata Allah SWT, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Yang susah. Lain orang kalau marah memang meledak-ledak. Baik. Tak terkecuali ulama juga di antara mereka ada yang seperti itu modelnya. Meletup-letup. Sampai keluar kata-kata yang mungkin tidak pantas. Barakallahu fikum. Akan beda ucapan yang keluar ketika orang ridha dan ketika orang marah. Syarul qaidah tatanawalu hadhihi alqaidah hukma kalamil aqrani ba'dhum kalam ba'dhum fi ba'd la syama idza kana bainahum naw'un min al'adawa aw al'ikhtilaf fil madhhab. Kaidah ini mencakup hukum pembicaraan orang yang selevel akran, umurnya sama, keilmuannya, keimamannya kurang lebih. La syama idza kanat bainahum na'un min al'adawa, apalagi kalau pada keduanya itu ada semacam ya permusuhan atau ketidaksenangan. Al-ikhtilaf fil madhhab atau perbedaan madhhab. Wal mu'tamad ada muqabuli kalami al-aqrani ba'dihim fi ba'd illa an yakuna mufassaran mubayyanu sabab. Yang menjadi patokan di sini, yang menjadi sandaran ada muqabuli kalami al-aqran, tidak boleh diterima ucapan, tuduhan, tudingan orang yang selevel satu dengan yang lain, kecuali kalau masing-masingnya mendatangkan bayyinah sebab-sebab tercelanya. Fahina itu yajib i'tibaruhu fil hukmi wa adami iqbalihi. Dalam kondisi seperti ini, kalau ada orang yang mencela dan mendatangkan bukti serta saksi atas celaannya, maka perlu ditengok, tidak bisa dibiarkan, tidak boleh kita lalai daripadanya. Barakallahu fiik. Misal kalam al-aqran ba'dhum fi ba'd. Kalam al-Imam Malik rahimahullah taala bi Muhammad bin Ishaq ibn Yasar. Wa qawluhu fi dafihi dajjalun min ad-dajajilah. Barakallahu fiik. Ucapan al-Imam Malik terhadap Muhammad bin Ishaq ibn Yasar. Coba tengok siapa Muhammad bin Ishaq ibn Yasar. Barakallahu fiik. Tapi al-Imam mengatakan dajjalun min ad-dajajilah. Dajjal ini pembohong dari para pembohong. Fa inna ma sadara minhu dalika indama qala Ibn Ishaq aridu alayya ilma Malik. Fa inni ana baytaruhu. Muncul ucapan ini dari Al-Imam Malik karena telah sampai kepada Al-Imam Malik komentar Ibn Ishaq Muhammad bin Ishaq bin Yasar. Apa kata Imam Muhammad bin Ishaq ibn Yasar aridu alayya ilma Malik. Hai, mari sampaikan kepada aku ilmunya Imam Malik. Baik. Fa ini ana baytar, karena akulah dokternya. Akulah yang akan menilai. Barakallahu fikum. Ini yang menjadikan Al-Imam Malik kurang nyaman. Faqila innahu kadzabahu lamma ta'ana fi nasabihi. Baik. Dan dia mengatakan bahwa Al-Imam Malik mendustakannya ketika dia menta'an pada nasabnya. Subhanallah. Ada orang kalau marah, barakallahu fikum, ya terkadang muncul ucapan-ucapan yang baik. Ya mungkin kita katakan memaklumi saja. Baik. Ruya an Ibn Ishaq annahu za'ama anna Malikan wa aluhu mawali bani Tamim fa akhta'a wa kana dhalika aqwa sabab fi takdhib al-Imam Malik lahu wa ta'anuhu alayhi. Berkata al-Hafiz adz-Dzahabi fi as-Siyar, ruya an Ibn Ishaq annahu za'ama anna Malikan wa aluhu mawali bani Tamim. Diriwayatkan bahwa Muhammad bin Ishaq menyatakan bahwa Imam Malik dan keluarganya itu termasuk mawali bani Tamim. Mawali ya, ini bekas-bekas budak bani Tamim. Fa'akhta, dan salah dia. Muhammad bin Ishaq salah dalam masalah ini. Wa kana dhalika aqwa sabab fi kita takdhib al-Imam Malik. Baik. Dan inilah yang menjadi sebab terkuat untuk Al-Imam mengatakan Imam Malik kadzdzab atau dajjal min ad-dajajilah, pembohong dari para pembohong. Wa ta'anahu alaihi. Baik, Al-Imam Malik menjelekannya karena perkara ini. Baik, wa min dalika aidan kalamu Abi Abdullah Ibn Mandah bi Abi Nuaim Al-Asbahani Al-Hafiz. Banyak barakallahu fiik. Aqran wa mithluhu kalam Abi Nuaim bi Ibn Mandah. Kebalikannya juga ucapannya Imam Abi Nuaim bi Ibn Mandah. Qala Habib Dahli bi Siyar, qad kana Abu Abdullah Ibn Mandah yuqda'u fi Abi Nu'aym limakan al-i'tiqad al-mutanaza' fihi bain al-Hanabilati wa ashabi Abi al-Hasan wa nala Abu Nu'aym aydan min Abi Abdullah fi tarikhihi wa qad uriba tayyib wahnu kalam al-aqran al-mutanafisain ba'dhum fi ba'd. Tayyib, masing-masing memberikan celaan terhadap yang lainnya karena ada faktor. Wa illa mereka adalah imam. Barakallahu fikum. Wa qad urifa wahnu kalamil aqran, dan sudah diketahui lemahnya ucapan aqran dalam mencela lawannya yang mereka dalam kondisi al-mutanafisaini, berlomba ba'dhum fi ba'd. Barakallahu fikum. Jadi intinya kaidah ini bahwa ketika seorang ulama sudah ma'ruf dengan adalah dengan pujian, sanjungan, keilmuan, maka tidak boleh lagi kita nengok kecelaan orang-orang yang mencela, kecuali yang mencela itu mendatangkan bukti-bukti nyata, saksi-saksi yang menunjukkan tentang benarnya ucapan dia. Amma cuma perkara-perkara yang mungkin, yakni karena satu dan lain hal dari urusan-urusan yang seperti ini. Manusia, dari maksum, kecuali yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Taib, al-maksum man asamahullah. Barakallahu fiikum. Ini kaidah yang luar biasa, sehingga tidak semua ucapan orang langsung ditelan mentah-mentah. Barakallahu fiikum. Hatta di zaman kita sekarang ini, taib, boleh jadi langsung bodoh dia. Ya kan, muncul terkadang gitu. Sampai kepada kita berita tentang si fulan, demikian langsung kata bodoh. Kata-kata itu barakallahu fikum bukan berarti memang dia bodoh, betul-betul bodoh sama seperti bodohnya orang-orang awam, bukan. Bisa ditafsirkan bahwa bodoh dalam masalah itu mungkin kalau memang dia salah di masalah itu. La haula wa la quwwata illa billah. Ilahuna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.